من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال أيضا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثات بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواتي في الله، رحيمني ورحمكم الله جميعا. الحمد لله، sebagaimana yang telah diketahui bersama dari jadwal yang disusun oleh panitia, bahwasanya pada sore hari ini kita akan sedikit berbicara tentang masalah akhlak. Kita berusaha untuk memanfaatkan waktu dari waktu-waktu yang dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita untuk tafakkur fid din, untuk memperdalam pemahaman kita dalam masalah agama ini, di mana kita berharap mudah-mudahan amalan kita ini akan bisa menjadi bagian dari ungkapan syukur kita kepada Allah atas berbagai macam kenikmatan yang Allah karuniakan kepada kita. Demikian pula kita berharap mudah-mudahan apa yang kita amalkan di saat ini akan bisa memperberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya kalaupun kita berbicara tentang permasalahan akhlak, maka sungguh kita yang berbicara di sini masih sangat jauh daripada akhlak yang semestinya dimiliki oleh seorang muslim. Kita akan belajar bersama membaca dari ayat-ayat Allah, dari sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan harapan ini akan menjadi nasihat bagi kita semua sehingga kita terdorong untuk berusaha memperbaiki akhlak yang ada pada diri kita masing-masing. إخواتي في الله حفيدكم الله جميعا. Kalau kita berbicara tentang permasalahan akhlak, kita diingatkan dengan sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dalam musnad beliau. Demikian pula dikeluarkan oleh Imam Bukhari di dalam kitab Adabul Mufrad dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Innama bu'ithu liutammima makarimil akhlaq." Sungguh aku diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tujuan yaitu untuk menyempurnakan akhlak manusia. Dan tentunya perkara ini tidak terlepas dari tujuan terbesar untuk membimbing manusia agar mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Maka permasalahan akhlak ini tidak bisa dilepaskan dari keimanan. Permasalahan akhlak ini tidak bisa dilepaskan dari ketakwaan. Sebagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau pernah ditanya tentang amalan yang paling banyak memasukkan seseorang ke dalam surga. Ya Rasulullah, ay amal, wahai Rasulullah, amalannya seperti apa yang paling banyak memasukkan seorang manusia ke dalam surga? Maka beliau menjawab, taqwallah wa husnul khuluq, yaitu ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemuliaan akhlak. Maka jawaban Rasul alaihi salatu wasallam ini menunjukkan bahwasanya akhlak itu tidak bisa dilepaskan dari ketakwaan. Bahkan di dalam hadis yang lain dari sahabat Abi Hurairah radhiyallahu anhu, Rasul alaihi salatu wasallam beliau bersabda, akmalul mu'minina imanan, orang mukmin yang paling sempurna keimanan, seorang mukmin yang paling sempurna keimanannya itu ahsanul khuluqa, ada orang yang paling mulia akhlaknya. Maka demikian Rasul alaihi salatu wasalam diutus oleh Allah Subhanahu wa taala, salah satu tugas beliau adalah membimbing umat ini agar memiliki akhlak yang mulia. Beliau membimbing, beliau mengarahkan, bahkan beliau mencontohkan secara langsung daripada akhlak-akhlak yang mulia. Setiap yang dibawa oleh Rasul alaihi salatu wasalam yang berupa syariat ini, ketika seseorang itu melaksanakan sebagaimana yang dituntunkan, maka sungguh yang demikian itu akan membawa orang kepada kemuliaan akhlak. Dan demikian sudah dicontohkan oleh beliau alaihi salatu wasalam. Bahkan beliau Difirmankan Allah Subhanahu wa taala tentang keadaan beliau, innaka la'ala khuluqin adzim, sungguh engkau wahai Muhammad, sungguh engkau berada di atas akhlak yang mulia. Maka demikian beliau alaihi salatu wassalam menjadi pembimbing, sekaligus beliau alaihi salatu wassalam menjadi ukuran daripada kemuliaan suatu akhlak. Akhwani fillah rahimakumullah, sekali lagi dari ayat-ayat, demikian pula dari hadis-hadis menunjukkan bahwasanya semua yang dibawa oleh Ar-Rasul alaihi salatu wasalam yang berupa syariat ini, ketika itu diamalkan, dilaksanakan secara benar, maka akan membimbing seorang manusia kepada kemuliaan akhlak. Maka di sini kita mendapatkan sebuah faedah. Ketika ada seseorang yang dia itu merasa sudah menegakkan suatu sunnah, akan tetapi kemudian dia dinisbatkan kepada perkara-perkara yang menyelisih akhlak, menyelisih adab, maka di sana ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama, pelaksanaan sunnah yang berusaha untuk dia laksanakan, yang berusaha untuk dia amalkan, belum sesuai dengan tuntunan yang memang semestinya, tuntunan yang memang ada. Ini kemungkinan yang pertama. Dan kemungkinan yang kedua, keliru dalam meletakkan ukuran dari suatu kemuliaan akhlak. Mungkin sudah sesuai dengan sunnah, cocok dengan apa yang dituntunkan, akan tetapi ternyata orang keliru dalam meletakkan ukuran kemuliaan suatu akhlak, sehingga dikatakan ini tidak sesuai dengan akhlak. Maka tentunya kita masing-masing harus belajar dan belajar. Kita berusaha untuk hidup di atas sunnah. Kita belajar untuk memahami sunnah dan beramal di atas sunnah. Kemudian kita pun harus mengetahui ukuran dari kemuliaan akhlak adalah apa yang ada pada beliau alaihi salatu wassalam. Khani hafidhakumullah, ketika perkara akhlak ini kita mencoba untuk mengkaitkan dengan materi utama kita, yaitu permasalahan puasa, maka kita akan melihat keterkaitan yang demikian erat antara puasa ini dengan akhlak. Sebenarnya tadi semua syariat yang diajar oleh Rasul alaihi salatu wassalam ketika itu dilaksanakan secara baik, secara benar, akan membawa orang kepada kemuliaan akhlak. Maka demikian pula dengan puasa. Kalau kita melaksanakan puasa itu dengan benar, dengan niat yang benar, dengan tata cara yang benar, maka sungguh itu akan menghantarkan kita kepada kemuliaan akhlak. Puasa sebagaimana pada pembahasan-pembahasan yang lalu yang telah disampaikan oleh asatidzah hafidhakumullah, yang telah disampaikan oleh para asatidzah hafidhahumullah Salah satu hikmahnya adalah untuk melatih diri kita hidup di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya yang dikehendaki dengan kata-kata melatih ini, jangan disalahpahami, salah itu suatu latihan ketika seseorang itu sudah mencapai suatu target, kemudian latihan itu ditinggalkan. Sebagaimana yang demikian ini menjadi pemahaman dari sebagian saudara-saudara kita, dan tentunya ini pemahaman yang perlu untuk diluruskan, di mana seolah-olah syariat ini sekedar latihan. Apakah sholatnya, apakah puasanya, apakah zakatnya, hajinya, dan seluruh syariat ini mereka katakan sekedar latihan, hanya berlaku bagi orang-orang awam. Adapun ketika orang itu sudah lulus dari latihan ini, sehingga mereka itu mencapai derajat yang lebih tinggi, yang mereka namakan derajat khawas, seolah mereka tidak butuh daripada latihan itu lagi, tidak membutuhkan syariat itu lagi. Maka tidak demikian makna yang dikehendaki dengan istilah latihan atau melatih diri. Kalaupun kita membaca dari kitab-kitab para ulama, ataupun kita mendengarkan penjelasan-penjelasan yang ada, yang dimaksud dengan latihan atau melatih diri di situ adalah apa? Pembiasaan. Kita berusaha untuk membiasakan diri kita, membiasakan diri untuk memiliki akhlak yang mulia, membiasakan diri untuk berada dalam ketaatan kepada Allah. Sehingga kalau orang itu meninggalkan kebiasaan tadi, berarti dia telah terlepas daripada sifat tersebut. Ini makna yang dikehendaki. Sehingga selama kita itu masih hidup di dunia ini, kita masih berkewajiban untuk berpegang kepada syariat ini. Tidak ada seorang pun di antara manusia yang mereka terlepas daripada syariat ini. Kita butuhkan untuk memperbaiki diri kita, membiasakan diri kita di atas kebiasaan-kebiasaan yang baik. Maka demikian pula dengan puasa, di mana di dalam puasa Ramadan kita berusaha untuk membiasakan diri kita selama sebulan penuh dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik. Diharapkan itu akan membentuk diri kita, membentuk akhlak kita, membentuk kepribadian kita, dan lebih daripada itu memperkokoh akidah kita, sehingga ini akan terus menyertai diri kita di luar-luar bulan Ramadan. Dan di sana terdapat sekian banyak hadis yang berbicara tentang masalah ini. Dan karena keterbatasan waktu, dan lebih daripada itu keterbatasan kemampuan yang ada, tentunya kita tidak mungkin untuk berbicara tentang semua hadis yang ada tersebut. Kita akan mengambil sebuah hadis yang ini berkaitan dengan permasalahan puasa, dan juga berkaitan dengan pembahasan kita tentang masalah akhlak. Kita ambilkan dari penjelasan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala. Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, demikian pula oleh Abu Dawud. Adapun lafaz di sini adalah lafaz Abu Dawud yang ada pada riwayat Abu Dawud, yaitu dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, "Ma lam yada' qaulaz zur wal 'amala bih wal jahla, فَلَيْسَ لِلَّهِ حَاجَ فِي أَيَّدَ طَعَامَهُ وَشَرَابَهُ. Barang siapa yang tidak meninggalkan kauluzur dan dia tidak meninggalkan al-amal bizur, dia tidak meninggalkan al-jahla, maka sungguh Allah tidak menghendaki dari puasa seseorang sekedar meninggalkan makan dan minumnya. Kita akan melihat penjelasan Syekh Utsaimin rahimahullahu taala berkaitan dengan hadis ini. Ya, nanti kita akan mengetahui hubungan yang demikian erat antara puasa dengan pembentukan akhlak. Kata beliau, beliau jelaskan satu persatu dari kalimat-kalimat yang ada. Kata beliau, ma lam yada' kaulazur. Yang pertama, barang siapa yang tidak meninggalkan al-kauluzur. Apa yang maksud dengan kauluzur? Yang sering di sana diterjemahkan dengan kata-kata dusta dan yang semisalnya. Kata Syekh Utsaimin, wa kauluzur kullu kaulin ma'in anil haq. Yang dimaksud dengan kauluzur yaitu setiap ucapan yang menyimpang dari kebenaran. Karena kata-kata zur ini terambil dari izwirar. Al-izwirar yaitu al-inhiraf, penyimpangan. Maka demikian, semua ucapan yang keluar di lisan seseorang yang itu menyimpang dari kebenaran, maka itu termasuk kauluzur. Maka dikatakan fasyatam kauluzur, maka mencaci ini termasuk kauluzur. Wal ghibah kauluzur, demikian pula ghibah termasuk kauluzur. Wal qadhab, wal kadhab kauluzur, demikian pula menfitnah, demikian pula berdusta, maka ini termasuk kauluzur. Semua ucapan yang menyimpang dari kebenaran itulah kauluzur. Dan di sini Rasulullah SAW berkaitan puasa mengatakan, malam yada kauluzur, barang siapa yang tidak meninggalkan kauluzur, menunjukkan tip. Nanti akan disebutkan di sini syarat man, di sini apa termasuk pensyaratan bagi orang yang seperti ini, maka akan demikian. Maka disini disebutkan orang yang tidak meninggalkan kauluzur, tidak meninggalkan ucapan-ucapan yang menyimpang dari kebenaran. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, wal amal bih, dan tidak meninggalkan amal bizur. Kata Syekh, ala amal bizur huwa amal bi kulli qaulin muharram, yaitu amalan-amalan dengan perkara-perkara yang diharamkan. Misal diberi contoh oleh Syekh Utsaimin daripada al-amal bizur, kata beliau, yaitu al-ghish fil bay' wa syira, berbuat curang dalam berjual beli, maka ini termasuk amal bizur. Mungkin dengan melakukan kedustaan, man kadhiba wa katama, disebutkan masalah al-bai', barang siapa yang berdusta dan menyembunyikan. Jadi maksud berdusta yaitu menyebutkan kelebihan-kelebihan yang ada pada barang dagangan, yang dia nisbatkan ada pada barang dagangan sementara itu tidak ada, melebih-lebihkan kelebihan yang ada. Ini termasuk apa? Berdusta. Adapun katama, menyembunyikan, yaitu menyembunyikan cacat, aib, celah yang ada pada barang dagangan. Maka orang yang demikian di dalam berdagang, orang yang melakukan seperti ini dalam usaha dia, termasuk ini al-amal bizur, melebihkan, menyebutkan khasiatnya demikian dan demikian sementara itu tidak ada, kelebihannya demikian dan demikian, ataupun menyembunyikan dengan cacat aib yang ada, ini termasuk apa? Al-amal bizur. Demikian pula contoh yang lain, yaitu kan nadar muharram, melihat daripada pemandangan-pemandangan yang haram, ini pun termasuk al-amal bizur, perkara-perkara yang haram untuk dilihat. Apakah itu memandang daripada wanita-wanita yang haram untuk dia pandang, melihat gambar-gambar, melihat trap tulisan-tulisan, atau perkara-perkara yang jelas itu diharamkan, ini termasuk al-amal bizur. Wakal istima ilal aghani al-muharramah, demikian bahwa termasuk al-amal bizur, kata Syekh Utsaimin, yaitu mendengarkan nyanyian-nyanyian. Ini termasuk kalau ada orang yang dia itu melihat daripada perkara-perkara yang haram, mendengarkan daripada suara-suara yang haram itu didengar, maka dia disebut melakukan amalan atau apa, termasuk apa? Al-amal bizur. Kemudian yang ketiga yaitu al-jahla. Yang dimaksud al-jahla itu al-sabr. Bukan, yang dimaksud al-jahla di sini adalah adabul ilm. Karena kalau kita melihat kata-kata al-jahla, terkadang dia itu diartikan adabul ilm, yaitu tidak adanya ilmu, tidak tahu. Atau yang kedua as-sabr, yaitu apa? Dia itu sesungguhnya tahu, tapi dia melakukan amalan menyelisih daripada ilmu dia. Su tasarruf, yaitu jelek dalam perbuatannya, mengetahui perkara-perkara yang memudaratkan, mengetahui perkara-perkara yang merusak, tapi tetap dia lakukan. Ini sabar, jahil. Maka kalau di sana ada orang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang itu merusak, atau perbuatan-perbuatan yang menimbulkan mudarat, atau yang semisal dengan itu, maka sungguh dia itu telah melakukan al-jahla. Walaupun mungkin dia adalah orang yang pandai, walaupun dia orang yang cerdas, walaupun pengetahuannya demikian banyak, maka di sana tercakup semua perbuatan yang menyelisih daripada syariat ini. Maka lihat di sini, Rasulullah SAW menyatakan, barang siapa yang tidak meninggalkan tiga perkara ini, itu apa? Qaula zur, al-amal bizur, wal jahla. Dikatakan apa? Disabdakan apa oleh Rasulullah SAW bagi orang yang seperti ini? falaysa lillahi haja fi ayyada ta'amahu wa syarabahu. Dikatakan falaysa lillahi haja, Allah itu tidak memiliki haja atas perbuatan dia meninggalkan makan minumnya. Kata Syekh, yang dimaksud al-hajah di sini yaitu iradah. Yang dimaksud hajah ada iradah. Bukan hajah itu kebutuhan, bukan kemudian Allah tidak butuh. Karena kalau diartikan demikian, nanti akan bisa menimbulkan kesalahpahaman seolah-olah Allah itu membutuhkan sesuatu. Maka ditegaskan Syekh Utsaimin, yang dimaksud hajah di sini adalah iradah. Maknanya apa? Allah tidak menghendaki orang yang berpuasa itu sekedar meninggalkan makan minumnya, tapi lebih daripada itu. Allah tidak menghendaki dari orang yang berpuasa hanya sekedar meninggalkan perkara-perkara disebutkan sebagai perkara-perkara yang bisa membatalkan puasa. Makan, minum, berhubungan dengan keluarga, bahkan hubungan suami istri dan semisal dan itu. Tidak hanya sekedar itu. Yang dikehendaki Allah tidak hanya sekedar itu, tapi lebih daripada itu. Yaitu dengan berpuasa, seseorang diharapkan dia itu akan membiasakan diri. Diharapkan dia itu akan memiliki kebiasaan meninggalkan kalau zuhur, meninggalkan al-amal bi zuhur, dan meninggalkan al-jahla. Ketika selama orang itu berpuasa dalam satu bulan penuh, dia membiasakan diri dengan kebiasaan-kebiasaan yang mulia ini, maka diharapkan di luar Ramadan dia itu sudah akan terbentuk. Dan ini berkaitan erat dengan masalah akhlak, masalah ucapan, masalah perbuatan. Mari katakan oleh Syekh Utsaimin rahimahullahu taala, kata beliau, min fawaid al-hadis, di antara faedah pada hadis ini, bayanul hikmah minas saum. Di dalam hadis ini terdapat penjelasan, keterangan hikmah daripada puasa. Perkara yang diharapkan akan dicapai oleh seseorang dengan puasanya, selain tentunya harapan yang terbesar yaitu ketakwaan. Sebenarnya disebutkan dalam ayat la'allakum tattaqun, yang dengan puasa itu diharapkan karena akan menjadi orang yang bertakwa. Maka di dalam hadis ini ada hikmah yang lain, ada perkara yang ingin dicapai dengan puasa itu, dan ini masih erat hubungannya dengan ketakwaan, yaitu apa? Wahia istinab hadil asya, diharapkan orang itu akan bisa meninggalkan tiga perkara yang disebutkan dalam hadis ini, yaitu al-qaul bizur, al-qaul zur, al-amal bizur, dan al-jahla. Diharapkan dengan puasanya orang akan bisa meninggalkan ini, baik selama dia berpuasa ataupun selepas dia daripada bulan Ramadan. Jangan seperti tadi, selama bulan puasa itu melatih diri, kemudian merasa berhasil, sudah meraih kemenangan pada saat dia itu merayakan Idul Fitrinya, kemudian selepas itu terlupakan dengan kebiasaan-kebiasaan yang baik itu. Tidak demikian. Makna melatih bukan seperti itu. Tapi makna melatih adalah pembiasaan diri, kita membiasakan diri, diharapkan kebiasaan akan terus melekat pada diri kita di luar-luar Ramadan. Maka dikatakan pada faedah yang berikutnya, kata Syekh Utsaimin, fayustafad minhu fawaid, maka bisa diambil faedah hadis ini, minha di antaranya, al-hikmah minas saum wa anna min a'dhami hikamihi ma kauni ibadah ayatajannab al-insan halu sami hadil umuri thalatha. nikmat terbesar daripada puasa, selain daripada hikmah sebagai keberadaan dia sebagai ibadah, yaitu menjauhi tiga perkara ini. Menjauhi tiga perkara ini sehingga tukayyaf bihadil adat al-fadilah, sehingga apa? Manusia itu akan terbentuk, manusia itu akan terbiasa dengan adat-adat, dengan kebiasaan-kebiasaan yang mulia ini. Ini hikmah daripada puasa. Selain hikmah terbesar, apa hikmah terbesarnya? Yaitu puasa itu, keberadaan puasa sebagai suatu ibadah. Maka hikmah yang lain yaitu membentuk orang dengan kebiasaan-kebiasaan yang mulia. Kemudian di sana dari kata-kata al-jahla, maka masuk di dalam kata-kata al-jahla ini semua perbuatan yaitu merupakan sikap peninggalan dari salah suatu kewajiban, meninggalkan suatu kewajiban. Dan masuk pula di sini yaitu melakukan semua perkara, semua perbuatan yang itu melakukan perkara-perkara yang haram. Maka demikian, selama berpuasa, dan ini diharapkan akan menjadi kebiasaan kita di luar puasa, jangan sampai kita itu meninggalkan kewajiban, dan jangan sampai kita itu melanggar suatu keharaman. Allah tidak menghendaki dari orang yang berpuasa hanya sekedar meninggalkan makan dan minumnya. Allah menghendaki lebih daripada itu. Pembiasaan diri, meninggalkan qaulu zuhur, meninggalkan al-amal bizuhur, dan meninggalkan al-jahla. Jangan sampai orang itu meninggalkan kewajiban. Jangan sampai orang itu kemudian melanggar suatu keharaman. Karena perkara-perkara yang seperti ini akan bisa merusak amalan seseorang, merusak puasa seseorang. Dan dijelaskan lebih lanjut oleh Syekh Al-Utsaimin rahimahullah berkaitan dengan perkara-perkara yang seperti ini, misal seperti orang yang riba atau orang yang melakukan perkara-perkara yang terlarang atau meninggalkan kewajiban, walaupun itu tidak membatalkan puasa tapi merusak puasa, yaitu merusak daripada pahala puasa, menghilangkan pahalanya. Ini boleh jelaskan, benar tidak membatalkan, akan tapi apa? Hilang daripada pahalanya. Sementara yang kita butuhkan nanti di kehidupan kita di akhirat daripada amalan-amalan kita adalah pahala ini. Yang kita butuhkan adalah keridhaan Allah atas amalan yang kita lakukan. Ini tentunya sebuah faedah bagi kita, bahwasanya di dalam kita itu beramal, jangan yang terpenting kita sudah beramal. Pokoknya sudah beramal, bukan seperti itu. Karena tidak ada faedahnya seberapa pun banyak amalan yang kita lakukan, tapi tidak akan menjadi memperberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah. Tidak ada faedahnya kita beramal sekian banyak tapi tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka pada saat kita akan beramal, coba perhatikan yang menjadi perhatian terbesar kita semestinya bagaimana kita berusaha agar amalan kita diridhoi oleh Allah, agar amalan kita itu akan memberikan faedah bagi kita di kehidupan akhirat kita nantinya. Ini semestinya yang menjadi pertimbangan kita, bukan sekedar kita sudah beramal, menggugurkan kewajiban, selesai urusan, tidak ada faedahnya. Kita melakukan amalan, sekian banyak amalan-amalan, tapi tidak diridhoi Allah. Kita melakukan sekian banyak amalan-amalan, tapi tidak memperberat timbangan kita di akhirat nanti, memperberat timbangan kebaikan di akhirat. Maka tentunya Kalau pertimbangan kita, perhatian kita seperti itu, kita akan berusaha belajar tentang syarat-syarat puasa, syarat-syarat ibadah, syarat-syarat dari suatu amalan, baik secara dohirnya maupun secara batinnya. Kalau kita akan berpuasa, kita belajar tentang landasan batin daripada puasa, agar puasa itu memberikan faedah yang besar bagi kehidupan akhirat kita. Mulai dari niatnya, mulai kita belajar tentang keutamaan-keutamaannya, yaitu kita hadir dalam kalbu kita saat kita akan berpuasa, selama kita berpuasa, dan kita harapkan setelah kita berpuasa. Demikian pula kita berusaha belajar, mempelajari tata cara puasa yang benar sebenarnya yang dituntunkan. Ini semestinya. Dan mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Karena waktu, ala fuminkum ala taqsir. Mudah-mudahan yang sedikit ini akan bisa memberikan faedah bagi kita semua. Dengan harapan sebagaimana yang kita sampaikan di depan, apa yang kita lakukan ini menjadi ungkapan syukur kita kepada Allah atas sekian banyak karunia. Di antara karena ada waktu, kita diberi sekian banyak waktu oleh Allah, tapi baru sedikit yang kita manfaatkan dari waktu yang ada itu. Baru sedikit. Dan kita harapkan yang sedikit ini memberikan faedah, ungkapan syukur kita kepada Allah. Dan sungguh, seberapapun kita bersyukur kepada Allah, itu tidak akan pernah cukup. Baru sedikit. Dan harapan yang berikutnya, apa yang kita amalkan pada kesempatan kali ini akan bisa memperberat timbangan kebaikan kita di sisi Allah. Demikian pula kita berharap akan bisa mendorong kita untuk berusaha memperbaiki hubungan kita dengan Allah, memperbaiki akhlak kita. Sebenarnya tema yang telah diberikan ataupun dibebankan kepada saya dari panitia, tapi ini yang sedikit bisa saya sampaikan. Sekali lagi, mudah-mudahan berfaedah. Ala fuminkum ala tafsir. Wa barakallahu fikum. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhanaka bihamdik. Asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. الله أكبر الله أكبر.